tapi baru. Persis seperti orang yang menipu dalam waktu. Tampaknya baru, tapi lama. Lama, tapi baru. Itu sebuah penjara. Pahamilah. Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang salah dalam langkah. Rela terpenjara, tapi mengira dirinya bebas kemana-mana. Itu akan menjadi lawak yang tak menggelikan. Karena itu, mari kita berjalan dalam baru yang baru, bukan lama tapi baru. Baru yang baru itu menyenangkan, sekalipun ada perubahan. Terasa seperti mengganggu kenyamanan, tapi ternyata memberikan hal yang baru dalam kenyamanan yang belum pernah Anda rasakan. Bukankah itu menyenangkan? Hidup adalah sebuah pergerakan. Tanpa pergerakan, hidup kehilangan nilainya. Karena itu, jangan pernah mau menjadi lama, tapi baru. Baru hanya bungkusnya. Tapi jadilah baru yang baru. Baru dalam segala gairah, melakukan apa saja untuk menggapai nilai-nilai. Baru yang baru, itu hidup. Baru yang baru, itu semestinya. Baru yang baru. Lukisan karya agung insan manusia yang cinta kepada karya-karya besar dalam hidupnya, yang tahu panggilan dirinya untuk berkarya di tengah dunia, melintasi waktu, mengukir sejarah. Baru yang baru itu memang hanya milik orang-orang yang luar biasa. Kalau memang Anda bukan, memang tak mungkin mengukirnya. Tapi tak mungkin Anda ingin menjadi orang yang biasa, bukan? Karena itu, jadilah luar biasa. Baru yang baru. Pacu dirimu, gapai keluar biasaanmu. Baru yang baru. Bersama saya, Bigman Sirait.